Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita mengambil bagian akhir dari hadis-hadis yang kita baca, itu hadis Abi Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala an, dan juga semakna dengannya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini tiga perkara yang hendaknya kita memberikan perhatian, karena ini berkaitan dengan kita, berkaitan dengan muamalah kita di dalam kehidupan ini. Kita dalam kehidupan tidak lepas dari kehidupan bertetangga. Ada saudara-saudara kita hidup bersama kita. Maka ingat, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu hukumnya wajib. Berbuat baik kepada tetangga hukumnya wajib. Dan sebaliknya, menyakiti dan mengganggu tetangga, ini perkara yang muharram. Yang Nabi SAW katakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah." Kata Nabi SAW, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Begitu pula dalam kehidupan tidak lepas. Kita terkadang didatangi dan dikunjungi oleh para tamu. Maka kewajiban kita sebagai tuan rumah adalah memuliakan tamu. Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Terutama di hari pertama. Di hari pertama Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memberikan kepada tamu jaizatah. Memberikan kepada tamu yang terbaik yang kita miliki. Dan ini merupakan tuntunan yang sangat mulia dari Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, "Wadhiyafatu thalathatu ayyam." Tamu itu selama 3 hari. Wajib baik kita memuliakan tamu selama 3 hari. Terutama di hari pertama dan juga 2 hari setelahnya. Adapun jika lebih dari 3 hari, maka Nabi kata itu adalah sadaqah minas sadaqah. Kebaikan dari kita kepada saudara kita. Jadi hukumnya bukan tamu lagi yang wajib kita muliakan seperti di hari pertama sampai hari ketiga, akan tapi seandainya kita berbuat baik, itu kebaikan baik kita dan seandainya kita berbuat sesuai dengan apa yang ada pada kita seadanya, maka kita pun tidak berdosa ketika sudah melewati 3 hari. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, karena dhiyafah bertamu itu 3 hari, itu maksimal. Kemudian saat beliau menyebutkan tentang hukum dhiyafah, beliau pun mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Sekali lagi, tidak ada pilihan bagi kita. Imma kita berkata baik, kalau tidak, diam. Dan Nabi katakan, qulu khairan tagnamu, waskutu an syar taslamu. Berbicara perkataan yang baik, niscaya kalian akan beruntung mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari athar kalimat baik tersebut. Dan diamlah kalian dari perkara atau perkataan yang buruk, niscaya kalian akan selamat. Selamat dari dosa dan juga selamat dari akibat perkataan yang buruk. Ini juga perkara yang sangat penting. Bahkan ini perkara yang tidak mungkin kita lepas dalam kehidupan kita di setiap saatnya. Karena kita berbicara. Mau tidak mau kita berbicara, berhubungan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkait dengan adab berbicara, seorang ketika ada berbicara hendaknya berpikir bagaimana akibat dari perkataan tersebut. Seandainya akibatnya baik, maka berkata. Dan seandainya akibat tidak baik, maka tahan. Jangan berbicara. Dan seandainya ragu-ragu, maka tinggalkan pula. Dan Imam Nawawi mengatakan, wassalamatu la ta'dilu syai'ah. Keselamatan tidak ada bandingannya. Daripada kita mengatakan perkataan yang belum tahu akibatnya baik atau buruk, maka kita mengambil hati-hati. Mengambil hati-hati itu tidak berbicara. Sampai yakin perkataan kita membawa kebaikan. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan ini merupakan sifat yang sangat mulia yang ada pada seorang hamba. Dia mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan serta mencegah manusia dari keburukan. Dan dengan sifat ini, umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjadi umat yang terbaik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Umat Nabi kita adalah umat yang terbaik. Kenapa mereka bisa menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan tentang keadaan Bani Israel. Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka tidak mencegah manusia dari kemungkaran. Membiarkan manusia di atas kemungkaran. Allah firman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "La'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu." Tapi sama kanu yaf'alun, ya'malun, yaf'alun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Dalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan dan perbuatan yang melampaui batas yang mereka lakukan. Dan diantara keadaan mereka, kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Nabi sama kanu yaf'alun, dan seburuk-buruknya apa yang mereka lakukan. ketika mengikrarkan dan membiarkan kemungkaran. Dan Allah memerintahkan kepada kita, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, agar menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan Allah katakan tentang keadaan orang tersebut, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan tentunya ketika kita ingin menjadi orang yang menegakkan kebenaran, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, sebelumnya harus dan wajib mengetahui dan membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk, sehingga kita bisa memerintahkan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan serta mencegah manusia dari kemungkaran. Dan ini tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan talabul ilm, dengan belajar menuntut ilmu, sehingga kita tahu ini yang baik, ini tauhid yang diajar oleh Nabi SAW, ini sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ini kebaikan yang dituntut oleh Nabi SAW. Dan kita amalkan serta kita ajak manusia untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Begitu pula mengetahui ini merupakan kemungkaran, kesyirikan yang diperingatkan dengan keras oleh Nabi SAW, ini kebidahan, ini kemaksiatan. Semuanya kita bisa ketahui melalui talabul ilm, duduk di majlis ilmu, mendengar apa yang disampaikan dari kalamullah azza wajal, ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar dengan tanpa ilmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita berdakwah tanpa ilmu. Landasan utama dakwah adalah al-ilm. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah, menyeru manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Ini syahidnya, di atas ilmu. Di atas ilmu, bukan ala jahal, bukan di atas kebodohan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma ana min musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang musyrik. Sekali lagi, wajib bagi yang ingin berdakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran untuk menuntut ilmu, sehingga dia berdakwah dan mengajak manusia di atas basirah, di atas ilmu. Dan juga sudah kita lalui bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan serta mencegah mereka dari kemungkaran, merupakan bagian dari jihadun nafs, dari upaya kita untuk memerangi diri kita dari keburukan dan membawa diri kita kepada kebaikan. Jihadun nafs, menjihadi diri kita itu melalui 4 perkara. Dan yang paling pertama dan utama adalah al-ilm, membekali diri kita dengan ilmu. Tidak mungkin kita menjadi orang yang mulia, tidak mungkin kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang meraih kedudukan yang mulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Itu mustahil. Itu mustahil. Maka hendaknya kita memperhatikan masalah ini. Dan Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Kita sudah ketahui, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan perintah-perintah. Kita diperintahkan untuk mempelajari tauhid, mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan mengilmuinya. Kita diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua butuh ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah salat tanpa belajar? Dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bagaimana kita bisa siam seperti siamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa belajar? Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melakukan haji atau menunaikan zakat dengan tanpa belajar apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak mungkin. Sekali lagi, ilmu adalah pokok dasar dalam jihad an-nafs. Kemudian setelah berilmu, berikutnya adalah al-amal, mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Ini bagian dan thamarah dari ilmu. Buah dari ilmu adalah mengamalkan. Kita menyempurnakan diri kita dengan dua perkara ini. Membekali kita dengan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dengannya kita akan menjadi orang yang mulia. Sebaliknya, kalau timpang salah satunya, misalnya dia mau beramal tapi dengan tanpa ilmu, nanti keadaannya seperti orang-orang Nasara, mereka beribadah dengan tanpa ilmu, maka mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala dhalin, orang-orang yang sesat. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu tidak diterima. Nabi mengatakan man amila amalan laisa li amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Walaupun banyak amal-amal yang tidak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau seorang memiliki ilmu tapi tidak mau beramal, dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang seperti orang-orang Yahud, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kewajiban seorang mukmin mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Kemudian yang ketiga baru, yaitu mengajak yang lainnya untuk melakukan kebajikan dan memperingatkan serta mencegah mereka dari kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu bukan dakwah ilallahi azza wa jalla. Kita akan baca apa yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah dalam bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi' ibn Jarrah an Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Qala ha wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Gundar. Qala haddathana Syu'bah wa Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mina bil Hadith kilahuman Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab wa hadha hadithu Abi Bakar. Qala awwalu man bada bil khutbati yawm al-Eid qabla as-salah Marwan. Dari Tariq bin Shihab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang pertama kali memulai ketika melaksanakan Id, memulai khutbah sebelum salat adalah Marwan, itu Marwan al-Hakam. Dan sudah kita bersama bahwasanya yang dituntun oleh Nabi SAW ketika hari Id, imam datang itu langsung salat. Kemudian setelah salat baru menyampaikan khutbahnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum pada zaman Khilafah Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan selanjutnya. Kemudian pada zaman Marwan ibn al-Hakam jadi khalifah, dan sudah kita ketahui Marwan ibn al-Hakam itu dari kalangan Umayyin. Dari kalangan Umayyin. Disebutkan di sebagian penjelasan bahwasannya kebanyakan orang-orang Umayyun pada saat itu, maka ada orang Nawasib membenci Al-Bait. Membenci Al-Bait. Sehingga sampai dalam khutbah Id pun mereka terkadang mencela Al-Bait. Mencela Al-Bait. Maka sebagian orang kalau selesai salat Id, mereka tidak mau mendengarkan khutbah yang isinya perkara yang tidak terpuji. Mereka langsung pulang setelah salat Id bersama imam. Kemudian karena dalam rangka mensiasati agar mereka mendengarkan khutbahnya, maka Marwan katanya merubah. Ketika datang, tidak sholat, tapi khutbah. Mau tidak mau, orang mau mendengarkan khutbah tersebut. Karena mereka menanti sholat Id bersama imam. Setelah khutbah, baru sholat. Nah, ini tentunya perkara yang muhdats. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mendahulukan khutbah sebelum sholat. Yang sunnah itu sholat terlebih dahulu, baru khutbah. Nah, ini kebalikan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah terlebih dahulu, baru sholat. Kalau sholat Id, sholat terlebih dahulu, baru khutbah. Di sini kata Thariq bin Syihab rahimahullah taala, orang yang pertama kali memulai ketika Id dengan khutbah sebelum salat adalah Marwan. Faqama ila rajul, maka ketika Marwan mengkhutbah di awal kedatangannya sebelum salat, ada salah seorang yang hadir berdiri. Faqal, dan berkata, as-salah qabla khutbah, mengingatkan Marwan kan salat sebelum khutbah. Jangan ke khutbah kecuali setelah salat. Faqal, maka Marwan menjawab, qad tudika ma hunalik, kan sudah ditinggalkan perkara tersebut, yaitu khutbah setelah salat. Sekarang katanya salat sebelum salat, khutbah sebelum salat atau salat setelah khutbah. Dan riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri perawi hadis ini pun, beliau termasuk yang mengingkari Marwan. Bahkan disebutkan Abu Sa'id hanya berangkat bersama Marwan. Ketika melihat Marwan mau langsung khutbah, oleh Abu Sa'id ditarik dan diingatkan, as-salat qabla al-khutbah, salat terlebih dahulu baru khutbah. Tetapi jawabannya sama, Marwan tidak menerima nasihat tersebut. Dan di sini ketika Abu Sa'id melihat ada orang yang mengingkari Marwan ketika hendak khutbah sebelum salat dan mengatakan as-salah qabla khutbah, salat itu sebelum khutbah, maka Abu Sa'id mengatakan, amma hada faqad qadam alih, adapun orang ini telah menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya, itu menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, mengingkari kemungkaran. Kata, adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisan, dan saya tidak mampu dengan kekuatannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, dan saya tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kemungkaran wajib kita ingkari. Kemungkaran wajib kita ingkari. Dan aslinya secara umum ingkar mungkar hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi kalau ada sebagian sudah menegakkannya, maka gugur dosa tersebut atas yang lainnya. Misalnya suatu tempat ada sekelompok orang mabuk-mabuk. Maka wajib bagi orang yang ada di tempat tersebut untuk mengingkarinya. Dan seandainya ada sebagian sudah mengingkarinya, berantas kemungkaran tersebut, maka dosa terlepas dari semuanya. Akan tetapi seandainya semuanya membiarkan kemungkaran tersebut, maka semuanya berdosa atas kejadian tersebut, atas kemungkaran yang terjadi tanpa pengingkaran. Itu aslinya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, fardu kifayah. Akan tetapi terkadang hukum menjadi fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban secara khusus pada orang tersebut. Fardu ain pada orang tersebut. Misalnya seorang memiliki keluarga, memiliki anak dan istri. Kemudian terjadi kemungkaran pada keluarganya. Misalnya istrinya tidak berhijab atau anaknya tidak mau sholat dan meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya, maka wajib bagi seorang orang tua dan seorang kepala rumah tangga, wajib atasnya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, merintahkan anak dan istrinya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari kemungkaran. Itu fardu ain. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Di sini kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Seperti tadi contohnya, anak kita tidak mau sholat, maka kita paksa sampai sholat. Seandainya dia sudah berumur 10 tahun. Dan kalau masih berumur 7 tahun, maka diperintahkan tanpa dipaksa. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyrin. Wa fariqu bainahum fil madaji, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Tapi seandainya tidak mau sholat, tidak dipaksa sampai dihukum. Tapi kalau sudah 10 tahun, wadribhum alaihim abna'u ashrin. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukul katanya. Sampai dia melaksanakan sholat. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Merubah dengan tangannya kemungkaran tersebut. Kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati fa'bilisani. Dan seandainya seorang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka rubahlah kemungkaran dengan lisannya, dengan nasihat, dengan nasihat. Melihat seandainya saudaranya melakukan kemungkaran dan tidak mungkin dia menggunakan kekuatan, tidak mungkin menggunakan kekuatan, maka dengan nasihat diingatkan agar dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati fa'biqalbi. Dan sendiri tidak mampu mengingkari dengan kekuatan, tidak dengan lisan, maka mengingkari dengan hatinya. Yaitu membenci perkara tersebut. Sekalipun dia tidak bisa bicara atau merubah dengan kekuatannya, maka wajib baginya membenci dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya. Dan itu tidak ada udur. Tidak ada udur untuk tidak mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu wajib. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan mengingkari kemungkaran dengan hati. Wajib kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Wadzalika dhaful iman. Dan itu katanya mengingkari dengan hati, tidak bisa dan tidak berani dengan lisan atau perbuatan, itu selemah-lemahnya keimanan. Maksudnya tidak ada rukhsah lagi, tidak ada keringanan lagi bagi orang yang tidak mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu paling bawah. Derajat yang paling bawah, mengingkari dengan hati. Minimal, itu mengingkari dengan hati. Kalau bisa dengan lisan kekuatan, dengan tangan itu lebih baik, lebih sempurna. Sekali lagi, tidak ada rukhsah kita mengingkarkan kemungkaran dengan hati kita. Wajib kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Wajib kita membenci kemungkaran. Karena kemungkaran adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar adalah ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, hendaknya kita menjadi orang yang pertama dan menjadi teladan untuk yang lainnya dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar tersebut. Maknanya jangan sampai kita hanya mengontrol orang lain. Kamu sebegini, kamu jangan begini, kamu sebaiknya begini, hendaknya kamu tinggalkan ini. Dalam keadaan amalnya sendiri menyelisihi apa yang dia katakan. Ini perkara yang tercela. Allah katakan, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah, atamurun nasabil birri wa tansawna anfusakum. Wantum tatluna alkitab afala taqilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian merintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca kitab, tahu ilmunya. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Maknanya kalian tidak berakal kalau kalian menyuruh orang berbuat baik dalam keadaan kalian tidak melakukannya, atau mencegah orang dari kejelekan kalian sendiri melakukannya. Jadi kalau kita ingin mendekat dalam ma'ruf nahi munkar, maka mulai dari diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita mengajak yang lainnya untuk berbuat baik dan peringatkan mereka dari keburukan. Sekalipun seandainya seorang Allah takdirkan, dan tentunya kita berusaha untuk tidak terjadi pada diri kita, dia melakukan perkara mungkar, kemudian dia melihat kemungkaran yang sama, maka kemungkaran dia lakukan itu bukan alasan untuk tidak mengingkari kemungkaran. Maknanya mungkin dia seorang pemabuk dan masih menjadi pemabuk. Ketika dia melihat orang mabuk, sekalipun dia masih pemabuk, wajib baginya untuk mengingkari orang yang mabuk tersebut. Wajib baginya mengingkari kemungkaran. Sekalipun tentunya, kalau dia meninggalkannya, tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf, dikarenakan alasan dia masih melakukannya, dia terjatuh kepada dua kesalahan. Dia tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf dan dia melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan. Jadi bukan suatu alasan seseorang belum bisa mengamalkan suatu amalan tidak menganjurkan atau merintahkan yang lainnya dengan amalan kebajikan tersebut. Atau bukan suatu alasan ketika seorang belum bisa meninggalkan suatu perbuatan maksiat untuk memperingatkan dan mengingatkan manusia dari suatu kemaksiatan. Akan tetapi sekali lagi, wajibnya bagi kita sebelum kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain atau mencegah orang dari perkara tidak baik, itu memulai dari diri kita sendiri. Dan itu merupakan bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Kalau kita mendapatkan, misalnya ada orang menegakkan dalam hidup ma'ruf wa nahyi munkar, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk menegakkan sholat yang 5 waktu secara berjamaah, mengajak untuk belajar thalabul ilm. Dan kadang kita melihat langsung dengan mata kita, dia orangnya rajin sholat 5 waktu, rajin menjaga sholat berjamaah, rajin menuntut ilmu, maka kita akan percaya, tiqah, ini memang orang ingin kebaikan. Ingin kebaikan baik kita. Berbeda kalau kita melihat orang kata, ayo kita sholat 5 waktu, ayo kita makmur ke masjid, dan dia tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Maka tidak ada tiqah dari manusia terhadap orang tersebut. Dia hanya bisa memberitakan orang dalam keadaan dia sendiri melupakan dirinya. Sekali lagi, beramal dengan ilmu yang kita lakukan sebelum kita memerintahkan yang lain. Dan semuanya merupakan kewajiban kita. Mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta mendakwahkan ilmu tersebut. Kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.